الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan mengenai pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat. Qala ta'ala Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'um bainahum, kasih sayang di antara mereka, kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujadan, kalian melihat mereka senantiasa dalam keadaan ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharap karunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhanya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka terdapat di wajah dari bekas sujudnya. Dzalika mathaluhum fi Taurat, dan itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka di dalam kitab Injil. Kazar'in, yaitu seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Syat'ah, tunas. Fa'azarahu, menjadikan taman itu kuat. Fastaghladha, menjadi besar. Fastawa ala sukihi, menjadi tegak lurus di atas akarnya, pokoknya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar, yang menyenangkan hati penanamnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hendak untuk menjengkelkan, membuat sempit hati orang-orang kufar. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman. Wa'amilu salihat, dan orang yang beramal salih. Minhum maghfiratau wa ajran azimah, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada kaum mukminin di saat mereka membaiat engkau. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah pohon, yaitu baiat apa ini? Baiat ridwan, yang terdapat di Hudaybiyah. Nah, fa'alima ma fi qulubihim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim, lantas Allah menurunkan ketenangan. Wa'athabahum fathan qariba, dan memberikan kepada mereka balasan dengan penaklukan yang dekat. Maka pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, Allah ridha kepada kaum mukminin. Nah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada para sahabatnya. Karena Allah enggak akan ridha kepada orang-orang yang buruk. Dalam surat At-Taubah, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Allah enggak akan ridha kepada orang-orang fasik. Sehingga ketika Allah ridha, menunjukkan orang-orang tersebut manusia terbaik. Nah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan, wal ayatu fi madhi sahabati wa thana'i alaihim kathiratun fil Qur'anil Karim. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang pujian kepada para sahabat dan sanjungan atas mereka banyak sekali dalam Al-Qur'an. Mimma yadullu ala makanatihi, menunjukkan atas kedudukan mereka. Wa ala annahum humul qudwah, mereka merupakan suri tauladan. Liman ja'a ba'dahum, bagi orang-orang yang datang setelahnya. Apa sebabnya beliau menyebutkan di sini dengan lima sampai enam sebab. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, menyanjung mereka, menunjukkan akan besarnya kedudukan dengan lima atau enam sebab. Nah, yang pertama, li annahum sahabatu Rasulillah. Karena mereka merupakan sahabat yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni madza? Qarni. Sebaik-baiknya masa adalah masaku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Nah, ini sebab yang pertama, karena mereka merupakan sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata beliau, ta'allamu minhu. Mereka belajar langsung dari Rasulullah. Sumber bersih jernih, membawa cahaya, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan ikuti jalan-jalannya para khulafa, mereka dipilih dan mereka mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Nah. Kemudian yang ketiga, wajahadu ma'ahu wa nasaru. Ini sebab yang keempat, karena para sahabat Ali. Ya. Anak-anak MTP. Nah. Kemudian yang keempat, wajahadu ma'ahu wa nasaru. Karena para sahabat mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolong agama Allah, menolong nabinya. Nah. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan harta dan mereka berjihad dengan raga. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika humul muflihun, mereka adalah kaum-kaum yang beruntung, para sahabat Nabi. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa li annahum nasharu dinahu ba'da wafatihi. Mereka adalah kaum yang menyebarkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Para sahabat berdakwah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kul hadihi sabili, katakan ini jalanku. Ad'u ila Allahi ala basira, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Naam. Hatta balagha al-mashriqa, mashriqa wal maghrib, sampai agama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, diterima sampai di bagian belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Kemudian sebab yang kelima, kata beliau, faqaddamu anfusahum wa amwalahum lil jihad fi sabilillah, mereka berkorban dengan jiwa, harta untuk berjuang, untuk berjihad. Nah. Hatta fatahul bilad wa adharu dinallah bainal ibad, sampai mereka menaklukkan berbagai macam negeri, menampakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala di antara umat manusia. Nah, ini lima sebab yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena mereka menemani Rasulullah, Yang kedua, belajar dari Nabi, berjihad bersamanya, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, mereka menyebarkan syariat Islam setelah wafatnya Nabi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, mereka berkorban dengan jiwa dan raganya, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يُبْغِذُهُمْ وَلَا يَنْتَقِسُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ. Maka tidak membenci mereka dan tidak merendahkan para sahabat kecuali kaum munafik. Yubghid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan otomatis mereka membenci kepada Rasulnya. Karena membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tikaman karena mereka yang membawa sunnah. Oleh sebab itu di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbahum ahabbahullah." Yang cinta kepada para sahabat, berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepadanya. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. Yang membenci kepada para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala membencinya. قَالَ الشَّيْخ صَالِحَ الْفَوْزَانِ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا بَعْضُ min atharihim, dan ini sebagian daripada jejak-jejak mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa min a'malihim al-jalila, dan ini merupakan bagian daripada amalan-amalan mereka yang mulia. Setelah kita disebutkan oleh Syekh berapa sebab, 5 sampai 6 sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuji, memberikan rekomendasi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ini sebagian saja dari amalan-amalan mereka yang mulia. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, hubbus sahabah din, cinta kepada sahabat ini bagian daripada agama. Yutaqarrab bihi ilallah, artinya cinta kepada sahabat itu ibadah. Dengan kecintaan itu kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini apa ikhwani afidhakumullah, masuk di dalam al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal muwala li ahli iman, dan loyalitas kepada kaum mukminin yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Oleh sebab itu Anas bin Malik beliau berkata, "Ushidu annani uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar." Aku bersaksi bahwasanya aku mencintai Nabi dan aku mencintai dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku dipertemukan dengan mereka kelak di surga di akhirat karena kecintaanku kepadanya. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku tidak beramal enggak bisa seperti mereka. Ini persaksian dari sahabat siapa? Anas bin Malik. Artinya cinta kepada sahabat ikhwani afidhakumullah merupakan agama ibadah, dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan hubbu fillah dan loyalitas kepada ahlul iman. Kemudian beliau menegaskan, wa ma abghadhahum li annahum akhadhu minhu syai'an. فَلَا يُبْغِدُ الصَّحَابَةَ إِلَّا مُنَافِقٍ, tidak membenci para sahabat kecuali kaum munafik. Dan tidaklah mereka benci karena para sahabat mengambil sesuatu. atau mungkin para sahabat menzalimi mereka, mencuri harta bendanya, au adarruhu bi syai'in, atau para sahabat mengganggu sehingga mereka benci. Naam, atau membahayakan mereka. Wa innama abghadhahum liimanihim. Mereka benci kepada para sahabat karena keimanan yang mereka punya. Namanya munafik. Oleh sebab itu yang membenci para sahabat munafik. Dan yang berjalan seperti mereka, Syiah, Rafidah, Imamiyah, Al-Ja'fariyah, Al-Itsna Asyariyah. Walimakanatihim fil Islam. Membenci kepada mereka karena kedudukan para sahabat yang tinggi di dalam agama Islam. Munafik. Nah, mereka punya martabat di agama ini. Tidak sembarangan. Posisi mereka tinggi. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Al-Imam Malik pernah berkata, yang mana ucapan beliau dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul. Naam. Al-Imam Malik beliau menegaskan, innama haula aqwamun aradul qadha fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kaum yang ingin mencela nabi. Mereka ini hakikatnya, bentuk aslinya kaum yang ingin menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yumkinuhum dhalik. Tapi mereka enggak bisa. Mereka terang-terangan menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai sudah. Enggak ada ya orang yang mau mengikuti. Kata Imam Malik, faqadahu fi ashabihi. Apa yang mereka lakukan dengan mencela, menjelek-jelekkan para sahabatnya, hatta yuqal rajulun su. Setelah itu akan dikatakan apa? Orang jelek pasti memiliki sahabat yang apa? Yang jelek. Nah, law kana rajulan salihan la kana ashabuhu salihin. Kalau orang soleh pasti teman-temannya ya orang-orang yang soleh. Sehingga mereka ambil cara dari bawah. Para sahabat Nabi SAW, mereka paparasin kredibilitasnya. Mereka celah, mereka hina. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan yang di atas, yang membawa ilmu kepada para sahabat. Oleh sebab itu Al-Imam Malik menegaskan, idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahaba bisu fattahimhu 'ala al-islam. Kalau engkau melihat seseorang mencela para sahabat dengan kejelekan, ragukanlah keislamannya. Tanda tanya keislaman orang ini. Tuduh keislamannya enggak benar. Nah, kata Syekh, fahuwa yubghidhuhum li'annahum humul ladzina nasaru. Mereka mencela para sahabat karena para sahabat yang menopang wa awau ar-rasul dan melindungi nabi, wa jahadu ma'ahu, berjuang bersamanya, wa nasyaru dinahu, menyebarkan dakwah agama yang dibawa oleh nabi, wa hafizu sunnatahu, dan para sahabat yang menjaga sunnah beliau, menyampaikan sampai pada zaman kita, wa ballaghuha li ummatihi, kemudian juga ditabligh, disampaikan kepada umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sabaru ma'ahu, para sahabat pun bersabar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal masya, dalam berbagai macam penderitaan, ada yang terbunuh, ada yang terluka, ada yang hilang kendaraannya, anggota badannya. Wa tahammalul mata'ib fi sabilillah, mereka tahan berbagai macam kesukaran di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam berjihad. Fala yantaqisu as-sahaba illa man a'ma Allahu basirah, tidak merendahkan para sahabat kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala butakan penglihatannya. Berarti orang ini telah buta penglihatan dan hatinya. Wa man fi qalbihi nifaq, pasti dalam hatinya terdapat kemunafikan. Wa hiqd, sifat iri, hasad, dengki. Wa bughdun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan kebencian yang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh sebab itu berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, sebagaimana ucapan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula," kalau engkau melihat seseorang yang taqis, merendahkan, mengucilkan, "ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam," salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa'lam annahu zindiq," ketahuilah bahwasanya orang itu zindiq, munafik. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.